السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seringkali beliau mengatakan ya مقلب القلوب wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Lalu kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alayna? Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Khawatir akan terjadinya perubahan hati dari istiqamah menjadi penyimpangan, dari tauhid menjadi syirik, dari sunnah menjadi bid'ah. Apakah engkau mengkhawatirkan pada kami? Jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am, innal quluba baina usbu'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha. Iya, sesungguhnya hati-hati hamba berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, Allah membolak-baliknya sekehendaknya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa menggantungkan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah agar hati-hati ini dikokohkan, istiqamah di atas jalan Allah azza wa jal, istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam seringkali beliau mengucapkan ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Apalagi kita ma'asyiral ikhwah, sangat butuhnya kita untuk selalu menggantungkan diri kita kepada Allah, banyak memohon Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengokohkan hati kita sehingga hati ini selalu berjalan di atas kebenaran dan mengarahkan kepada al-haq. Sebab hati sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Hadis yang masyhur An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah, yang dimaksud mudghah al qita'atu min al lahm, potongan kecil dari daging. Disebut mudghah karena dia yumdah, sesuatu yang kecil yang bisa dikunyah, menunjukkan kecilnya. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sepotong daging kecil. Apabila itu baik, menyebabkan baiknya seluruh tubuh, dan apabila itu jelek, menyebabkan jeleknya seluruh tubuh, yaitu qalbu. Al-qalbu ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah adalah sumber yang akan membawa kebaikan apabila qalbu itu baik, yang menyebabkan baiknya tubuh kita, yang menyebabkan baiknya lisan, yang menyebabkan kita terbimbing untuk senantiasa memelihara lisan, memelihara tubuh kita untuk senantiasa berjalan di atas hal-hal yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qalbu inilah yang mengarahkan seorang hamba untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengarahkan seorang hamba untuk salat, puasa, haji, jihad, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Namun qalbu bisa menjadi sumber keburukan yang mengarahkan lisan dan tubuh ini kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang semakin menjauhkan hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hati yang senantiasa terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Ar-Rahmanur Rahim, maka hati itu akan selalu bercahaya menjadi hati yang putih, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qalbun abyad mithlu as-safa la tadurruhu fitnah madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, bersih, dia tidak akan dimudaratkan oleh fitnah apapun selama-lamanya. Dia selalu menghubungkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah yang menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengarahkannya. Sedangkan hati jenis yang kedua adalah hati yang buruk, yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalbun aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Hati yang menghitam, menjadi keruh. Keruh disebabkan karena kemaksiatan, keruh disebabkan karena fitnah, penyimpangan yang terus masuk ke dalam hati itu, yang menyebabkan hati menjadi kotor, menjadi keruh, seperti gelas yang terbalik. Seperti gelas yang terbalik. Kalau gelas itu terbalik, mau diisi apa? Diisi minuman gak bisa, dia akan tumpah. Diisi minuman apa saja, dia akan tumpah. Maka demikian pula hati yang telah dikotori dengan berbagai macam penyimpangan, diberi nasihat apapun tidak akan memberi perubahan kepada hati itu. Hati yang telah terfitnah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, sama, mereka tidak akan beriman. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak akan mengetahui kebaikan itu sebagai kebaikan dan tidak mengenal kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang sejalan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaum mukminin harus senantiasa waspada. Selama dia hidup di muka bumi, dia akan selalu berperang melawan syaitan yang selalu berusaha memalingkan hati-hati manusia agar berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin selama dia hidup di dunia ini harus waspada, ala hadar, dari berbagai macam fitnah yang dikhawatirkan menimpa hatinya, menimpa kalbunya. Jangan seorang merasa dia beristirahat dalam kehidupan dunia. Dia akan selalu menghadapi berbagai macam cobaan. Syaitan tidak akan beristirahat. Syaitan akan terus berupaya untuk menggoda manusia. Mereka tidak putus asa, terus menerus, dengan cara apapun. Syaitan akan berusaha memalingkan manusia dari tauhid kepada syirik, sehingga dia menyekutukan Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Dan itu tujuan yang paling utama yang dikehendaki oleh syaitan, iblis. Disebabkan karena mereka menginginkan semakin banyak jumlah mereka yang dilemparkan ke dalam neraka. Kalau mereka tidak mampu, diarahkan kepada yang lebih ringan daripada syirik, kepada bid'ah. Syaitan akan berusaha menjadikan amalan yang dilakukan oleh seorang seakan-akan amalan saleh, padahal dia terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Apabila dia tidak mampu, maka diarahkan bagaimana caranya seorang mukmin melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa besar, sehingga dia terlena dengan perbuatan dosa itu, semakin jauh dari Allah. Jika tidak mampu, diarahkan gimana caranya agar dia melakukan dosa-dosa kecil, menganggap remeh dosa kecil, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syaitan tidak akan beristirahat. Maka seorang mukmin jangan merasa bahwa ada kesempatan selama hidup di dunia ada waktu untuk beristirahat, tidak ada sama sekali. Hati harus selalu bekerja, bekerja dalam kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang mukmin selalu berusaha mencari upaya-upaya untuk menghidupkan hatinya, agar hati ini senantiasa kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, ma'asyirul ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam demikian banyak menjelaskan cara-cara untuk memelihara dan menjaga hati ini, agar kemudian hati ini senantiasa terpelihara, terbimbing, berjalan di atas as-siratul mustaqim. Tentu berbicara tentang asbab thabatil qulub, sebab-sebab yang mengokohkan hati, itu banyak sekali. Namun pada kesempatan kita yang singkat di malam hari ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang akan mengokohkan hati kita. Yang pertama, yang mengokohkan hati seorang muslim adalah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati ini menjadi tenang. Hendaknya seorang muslim setiap saat memelihara hatinya dengan zikrullah, mengingat Allah dengan hatinya dan dibantu dengan lisannya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir-zikir yang lain yang demikian banyak. La yazalu lisanuka ratban min zikrillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbicara tentang zikir yang diucapkan dengan lisan seakan-akan mudah. Seakan-akan mudah. Menggerakkan bibir itu ringan. Mengucapkan alhamdulillah, tidak memerlukan alat tertentu untuk menggerakkan lidah ini. Subhanallah, la ilaha illallah, demikian ringannya. Namun mengapa banyak dari kalangan manusia melalaikan zikrullah subhanahu wa ta'ala? Bertemu dengan temannya dalam perjalanan, dalam majelis. Kadang-kadang seorang lebih semangat untuk berbicara tentang masalah dunia daripada menghubungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal berzikir kepada Allah suatu yang ringan dengan lisan. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan yaumul qiyamah, dan sangat dicintai Allah. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Zikir pagi petang, berzikir ketika seorang hendak berbaring, beristirahat, mulai semenjak dia bangun dari tidur sampai dia akan tidur kembali, hendaknya dia berusaha menjaga apa yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir pada waktu-waktu tersebut. Naam. Dan ini bahagian dari kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Menjaga lisan dengan zikrullah itu akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam kalimat-kalimat dan ucapan yang terkadang kita tidak sadar dengan kalimat tersebut, waliyadzu billah, menyebabkan datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadith Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahu al-jannah. Barang siapa yang menjamin padaku dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua lihyahnya, yakni menjaga lisannya, dan dia mampu menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yakni menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk ke dalam al-jannah. Menjaga lisan, menjaga kemaluan, dua anggota tubuh ini termasuk faktor terbesar sesatnya sekian banyak manusia, karena lisan dan karena kemaluan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi 'azza wa jalla la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi 'azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba terkadang mengucapkan satu kalimat dari kalimat-kalimat yang menyebabkan Allah ridha kepadanya, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat-kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya, kedudukannya. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat dari kalimat yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam jahannam. Maka lisan ini ma'asyir ikhwa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menjaganya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, suatu ketika beliau memegang lisannya. Kata Umar bin Al-Khattab melihat Abu Bakar memegang lisan, "Mah kuffa 'alaika hadha?" Tinggalkan apa yang kamu lakukan itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hadha alladhi awradani al-mawarid." Ini yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan. Lisan. Hati-hati dari ghibah. Hati-hati dari mencela, dari melaknat. Jangan menjadi seorang yang suka mencerca, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan. Hati-hati dari namimah, dari penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Jaga lisan ma'asyarul ikhwah. Kepada saudara muslim, jangan berbicara tentangnya kecuali dengan cara yang hak, diperbolehkan secara syar'i. Sebab jika tidak demikian, dengan lisan menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pelihara lisan. Dan termasuk bahagian dari lisan adalah tulisan. Di antara salah satu kaidah yang disebutkan para ulama, al-kitabu kal-khitab, tulisan itu seperti ucapan. Hati-hati, terkadang seorang diam dengan lisannya tapi tangannya aktif menulis. Apalagi sekarang ini media sosial, masya Allah. Fulan punya Facebook, Alan punya BBM, atau punya WhatsApp, atau yang lainnya. Lalu apa yang muncul di kepalanya itu yang dituangkan dalam tulisan, tanpa dia memikirkan ini benar enggak. Nah, aktif berbicara. Kadang-kadang tidak sedikit di antara mereka yang berbicara tentang masalah agama. Kesehariannya bekerja sebagai seorang pegawai atau seorang bisnismen, pedagang, tapi tulisannya melebihi ulama. Aktif. Seakan-akan setiap yang disampaikan banyak semua dijawab, masya Allah. Nah, komentar. Kalau dia mengomentari sepak bola, yang ini kenapa tidak memasukkan ke gawang lawan? Ini kenapa? Ringan masalahnya. Tapi kalau berbicara tentang masalah din, tanpa wara', tanpa sikap hati-hati, tanpa ilmu, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala menyebut yang paling terakhir, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kalian berkata-kata atas Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu dengannya. Ini dosa sangat besar. Akibatnya sangat besar. Dia menjadi sesat dan dia menyesatkan orang lain. Hati-hati yang biasa menulis. Sebagaimana dia harus berhati-hati menjaga lisan, maka dia juga harus berhati-hati untuk menjaga tulisannya. Tidak menulis kecuali yang bermanfaat, Masya Allah, media sosial ini kalau dimanfaatkan dalam kebenaran, manfaatnya luas, manfaatnya besar. Terkadang kita tidak mampu mendakwahi seseorang secara langsung, maka dengan SMS, dengan WhatsApp, sampaikan faedah. Satu hadis, dua hadis, setiap hari satu misalnya, atau athar dari ucapan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, atau ulama yang berfaedah, kita kirimkan. Masya Allah, dia mendapat hidayah dengan sebab apa yang kita sampaikan kepadanya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seorang melalui kamu, satu orang, itu jauh lebih baik, lebih mahal dari unta merah yang sangat mahal harganya. Ini lebih mahal dari Mercy, lebih mahal dari apa, mobil yang mahal-mahal itu, lebih mahal. Engkau ketika mendakwai seorang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Ini kesempatan yang besar. Kita semua punya andil untuk melakukan itu, bukan hanya ustadz, masing-masing dengan kemampuannya. Antum sebagai seorang pedagang yang ngaji dengan ilmu yang mungkin terbatas, tapi apa yang antum ketahui, maka antum amalkan dan antum dakwahkan semampunya dengan status dia sebagai seorang pedagang. Bertemu dengan pedagang yang lain, ngobrol masalah dagang, masalah bisnis, ada kesempatan masukkan masalah din. Di antara ciri-ciri hasil yang mendapatkan berkah itu adalah kejujuran misalnya. Kita sampaikan. Nah, atau kalau kita punya buletin, atau kita tatkala kita berteman dengan seorang, kita berusaha mengarahkannya kepada kebaikan. Fulan dengan sebab dia seorang mendapat hidayah. Si Alan dengan sebab dia mendapat hidayah yang lain. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau masing-masing kita punya semangat untuk berdakwah, ya, tentu masing-masing dengan kondisinya, maka subhanallah akan melahirkan, ya, sekian banyak kaum muslimin yang memahami sunnah dan akan menumbuhkan generasi-generasi berikutnya yang insyaallah semakin membawa berkah dalam kehidupan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam lisan. Jangan memanfaatkan lisan kecuali dalam hal-hal yang kita mengetahui hal itu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang mengokohkan hati seseorang adalah sering-sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, kedudukannya sangat mulia dalam Islam. Oleh karena itu, amalan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah seseorang mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, adalah beristighfar. Fa'alam annahu la ilaha illallah, واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Berilmulah tentang la ilaha illallah, kemudian apa? واستغفر لذنب, beristighfar dari dosa-dosamu. Dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang kotor itu akan selalu dibersihkan, akan menjadi bersih. Sebab Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa hambanya. Dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruna aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari. Jangan seorang pun menyangka dirinya bahwa dalam sehari semalam dia tidak melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan kesalahan, ya kawan. Kadang-kadang dalam amalan soleh saja disusupi dengan kesalahan-kesalahan. Sedang sholat hilang kekhusyuan, konsentrasi tidak ada, pikiran kemana-mana. Itu bagian dari kesalahan. Kadang-kadang kita tidak menjaga lisan, kadang-kadang kita salah melakukan sesuatu. Tukhti'un bil-laili wan-nahar, kalian selalu bersalah siang hari, malam hari, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Beristighfarlah kalian kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ketika seorang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari kita seperti membersihkan hati kita, sebagaimana pakaian yang kotor dengan noda dan kotoran dibersihkan dengan cara dibasuh. Maka demikian pula hati setiap hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobat kepada Allah, beristighfar. Aku bertobat dalam sehari 100 kali. Ini Rasulullah SAW dalam sehari bertobat 100 kali. Dan di antara istighfar yang paling afdal yang disebut oleh Nabi SAW, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar dalam riwayat Imam Bukhari. Ada yang tahu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma ha? Ada yang di belakang ini, ngomong apa ini? A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qalaha fi an-nahar minan biha famata qabla an yumsi dakhala al-jannah wa man qalaha fil masa muqinan biha famata qabla yusbih dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkannya di pagi hari, sebelum sore hari atau malam hari, dia meninggal dalam keadaan dia meyakini kalimat-kalimat di dalam Sayyidul Istighfar ini, dijamin masuk al-jannah. Siapa yang mengucapkannya di sore hari atau di malam hari dalam keadaan dia meyakini, dia meninggal sebelum pagi hari, dakhala al-jannah, masuk ke dalam al-jannah. Pelihara ini Sayyidul Istighfar. Mungkin kadang-kadang seorang tersibukkan 100 kali, mungkin, namun jangan sampai meninggalkan Sayyidul Istighfar. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara sebab kekokohan hati adalah at-tanasuh, saling nasihat menasihati di antara ikhwan, demikian pula di antara para akhwat dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dan hindari perselisihan. Perselisihan menyebabkan lemahnya kita. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian terkalahkan dan hilang kekuatan kalian. Apabila terjadi khilaf, perhatikan jenis khilaf. Tidak setiap perselisihan itu harus menyebabkan terjadinya firqah, terjadinya perpecahan. Kadang-kadang khilaf-khilaf syakhsi, permasalahan pribadi, berusaha untuk diperbaiki. Menjadi seorang pendahulu yang menjernihkan permasalahan, yang berusaha memperbaiki kondisi setelah sebelumnya perselisihan, dialah yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu li ahadin li muslimin ay yahjur akha fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam." Tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, ini juga berpaling. Yang terbaik dari mereka, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kadang-kadang ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, ada hal-hal yang kita harus tanazul, mengalah. Selama itu bukan dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Kadang-kadang ada sebagian senang mencari khilaf, apa saja berselisih. Sebagian kebiasaan orang Arab itu, orang Arab, orang Mesir, itu seakan-akan sebelum melakukan sesuatu berselisih dulu, tengkar dulu. Subhanallah. Kadang-kadang sampai ngotot-ngototan dalam hal-hal yang kalau kita melihat, masya Allah, hal-hal yang sepele. Jangan seperti hal yang seperti ini keadaannya, masyaAllah, ikhwah rahimahumullah. Hal-hal yang bisa ditolerir. Seorang harus ngotot memenangkan apa yang dia inginkan. Pokoknya pendapat saya yang harus diterima. Masya Allah. Ada hal-hal yang kita perlu mengalah. Maka mengetahui jenis khilaf itu penting, agar kemudian perselisihan bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Ada yang keliru siap untuk diberi nasihat dan siap untuk menerima nasihat. Dengan nasihat ini agama kita dibangun. Kapan seseorang sudah tidak lagi menerima nasihat, ini tanda intikasah, tanda seorang akan menyimpang, berbalik arah dari hidayah menjadi riwayah, penyimpangan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Tidak akan tegak agama yang terdapat pada diri seseorang kecuali apabila dia siap untuk menerima nasihat. Ketika dia keliru, ketika dia salah, dia harus membuka hati. Dan ketika dia mengakui, mengetahui kesalahannya, dia harus segera kembali kepada al-haq. Muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Jangan biarkan hati itu berada dalam penyimpangan lalu kemudian dia menunda-nunda waktu untuk kembali. Hati-hati. di antara sebab qaswatul qulub yang menyebabkan kerasnya hati, ketika seorang dinasihati lalu dia menunda-nunda waktu memperbaiki diri. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faṭāla 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi kaum mukminin tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada apa yang diturunkan dari kebenaran. Jangan mereka seperti ahlul kitab menunda-nunda waktu, nanti dan nanti, saufa saufa, menunda-nunda waktu untuk kembali kepada jalan al-haq, dalam keadaan mereka mengetahui yang menyebabkan kerasnya hati-hati mereka dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, ma'asyarul khairahimakumullah, lunakkan hati ini untuk selalu mendengarkan nasihat. Ya, kadang-kadang hati ini keras dalam keseharian sibuk dengan dunia, menyebabkan hati itu menjadi keras. Lunakkan dia dengan zikrullah, lunakkan dia dengan membaca Al-Quran Karim, lunakkan dia dengan mendengarkan nasihat. Oleh karena itu, majelis-majelis yang seperti ini, majelis nasihat, itu sangat penting sekali untuk memelihara iman, memelihara hati. Jauh dari majelis itu akan menyebabkan qaswah, kerasnya hati. Pada saat kita hadir di majelis itu merasa tenang, merasakan adanya sakinah, ketenangan, ketentraman dalam hati. Dan itu menunjukkan tanda bahwa hatinya itu baik. Demikian pula di antara sebab kekokohan hati, dan mungkin ini yang terakhir pada pertemuan kita di malam hari ini, adalah sering-seringlah muhasabah, mengoreksi diri, introspeksi diri, dan menangisi kesalahan-kesalahan kita. Di saat kita sendirian, mungkin di malam hari ketika keluarga sedang tertidur, bertafakkur, memikirkan siapa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayuhan nas, السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, beri makan, sambung hubungan silaturrahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lap. Jaminan kalian masuk dalam al-jannah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, seorang lelaki yang berzikir kepada Allah di saat dia sendirian lalu dia pun menangis. Menangisi kesalahan, menangisi perbuatan dosa. Kita lebih paham tentang diri kita. Meskipun orang-orang memuji, Masya Allah fulan ahli ibadah, Masya Allah fulan berilmu, Masya Allah fulan demikian dan demikian, kita lebih mengetahui siapa diri kita yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kalau tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahi kita akan sengsara.